Terima kasih. Selamat malam, apa kabar? Super! Sahabat Indonesia yang super, dalam topik The Roles We Play, Anda lihat saya mengizinkan diri saya berpakaian seperti ini. Karena setiap orang dalam kehidupannya hanya bisa tampil sesuai yang diizinkan bagi dirinya. Kalau kita tidak tampil prima, karena kita melarang diri kita tampil, dan malam ini izinkan saya dan teman-teman di sini tampil seperti yang kita inginkan dan menggunakan sarana ini sebagai alasan untuk menjadi apa bisa jadinya kita. Dan kita sekali lagi berikan tepuk tangan pada legenda-legenda Indonesia. Setiap dari kita pemegang peran bukan dalam kehidupan saja, tetapi dalam kehidupan orang lain. Dan berapa banyak jiwa Indonesia yang bisa mencatatkan dirinya sebagai legenda seperti mereka berdua? So, malam ini kita akan dicerahkan oleh penjelasan sederhana mengapa lagu yang super ini bisa tampil. Bagaimana caranya, apa inspirasinya? Lagu ini sebetulnya salah satu cuplikan dari soundtrack film Duo Kribo. Duo Kribo. Dibuat pada tahun 1977. 77. Belum lahir barangkali ya kita ya. Bukan. Dan lagu ini diciptakan oleh musiknya oleh Yan Antono. Tepuk tangan buat Yan Antono. Dan syairnya ciptaan Bapak Taufik Ismail. Kita berikan juga tepuk tangan untuk Pak Taufik Ismail. Apa pesan, nasihat yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia melalui lagu ini? Kebetulan saya sempat artinya menanyakan pada Bapak Taufik, ya, apa sebenarnya yang akan disampaikan. Sebab kebetulan lagu ini syairnya diciptakan oleh Pak Taufik. Yes. Ya, intinya artinya dalam hidup ini, kalau kita mau berbuat sesuatu, berbuatlah sungguh-sungguh, super, yang serius, dan pilihlah jalan yang terbaik. Super sekali. Bagi yang muda, ada satu hal yang beliau contohkan, yaitu konsistensi. Tetap pada jalur yang dibidanginya, ahli di sana, dan pelan-pelan, bukan beliau yang mencatatkan nama, beliau berdua, tapi masyarakat yang melihat hasil kerja yang bersungguh-sungguh ini menjadi dampak bagi kehidupan. Saya tumbuh sebagai remaja dengan mengidolakan mereka berdua. Bukankah kita juga begitu? Dan mudah-mudahan kita menjadi pemain yang hebat dalam panggung kehidupan kita, yang walaupun bersandiwara, itu sandiwara yang sesungguhnya. Jadi bukan sandiwara di balik sandiwara. Untuk mereka berdua kita berikan tepuk tangan. Saya diizinkan untuk meneruskan. Ya, ya. Sahabat Indonesia yang super, Mas Ilbram, terima kasih. Coba cek berapa sering kita malam hari bermimpi, mengangan-angankan sesuatu, merasa yakin akan melakukannya, tapi pagi hari kita menjadi pribadi biasa lagi, yang tidak mengupayakan perubahan itu. Jadi bagaimana kalau kita melihat bahwa semua orang sudah melempar-lempar dalam kehidupan ini, semua orang sudah berpura-pura dalam kehidupan ini, karena kita juga tidak bisa betul-betul tulus menunjukkan perasaan tidak suka kita kepada seseorang, kita marah kepada pelanggan kita, bisa kita tunjukkan? Tidak. Jadi kalau semua orang sudah melempar-lempar, sekarang melemparlah dengan tepat. Kalau semua orang sudah berpura-pura, lapar, kelihatan tidak lapar, letih, kelihatan tidak letih, berpura-puralah dengan baik. Satu-satunya pura-pura yang tidak boleh adalah yang merugikan orang lain. Itu sandiwara kita. Ya, terima kasih, Pak Mario. Langsung saya berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, dan saya yakin Anda, pemirsa di rumah, juga ingin mengetahui seperti apa saja audiens kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Penanya pertama kita,